اللهم صل وسلم وبارك وزيد على نبينا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatil a'izza, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini, keberkahan yang berlipat ganda, karena di samping kita melangkahkan kaki dari rumah berniat dan bermaksud untuk hadir di majelis ilmi, ditambah pula dengan keberkahan waktu yang sedang kita berada di dalamnya, yaitu waktu bulan Ramadan, ditambah pula dengan satu ibadah yang sangat agung yang sedang kita laksanakan, yaitu ibadah saum. Mudah-mudahan keberkahan yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala ini semakin mendorong kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita atas nikmat yang lahir, atas nikmat yang batin pula. Nikmat lahir terutama kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, beramal soleh, dan juga memperbaiki diri kita, memperbaiki dari segala kelemahan dan kekurangan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang akan kembali kepada penciptanya, sebagai makhluk yang akan kembali kepada sang Khalik. Saya senantiasa berpikir kalau suatu saat saya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya merenung, berpikir apakah saya sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan selama di dunia ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Rasa-rasanya saya secara pribadi belum siap untuk menghadapi pengadilan Allah. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dengan dipanjangkannya usia kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tentunya ada satu hikmah yang bisa kita ambil dari perputaran waktu ini, adalah kesempatan bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Apa yang setahun kebelakang kita telah menjalani kehidupan ini, mungkin penuh dengan berbagai kekurangan, ya, coretan dan kotoran dalam jiwa ini yang disadari ataupun tidak kita telah mengotori jiwa kita, Maka hikmah dengan perputaran waktu ini, bagaimana kemudian kita bisa menghapus coretan-coretan tersebut, kotoran-kotoran tersebut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang telah mengotori jiwanya. Dengan disampaikannya kita ke bulan Ramadan ini, itu bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk bisa memperbaiki diri kita kembali. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dihentikan atau disempurnakan jatah hidupnya, jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendahului kita. Mungkin bagi saudara-saudara kita sudah cukup tugasnya, kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Bagi kita, mungkin bagi kita belum cukup. Oleh karena itu, Allah senantiasa atau Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk sekali lagi memperbaiki diri. Dan kehidupan kita ini, ya, tugas, kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja terikat dengan apa yang disebut dengan waktu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersumpah dengan waktu. Itu juga menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa memperhatikan waktu. Ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, pertama dari jenis manusia, kemudian Allah yang yakhluq menciptakan, kemudian yakhtar memilih dari makhluk-makhluk tersebut. Dari manusia, dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan para rasul sebagai hamba-hamba Allah pilihan, sebagai utusan untuk menyampaikan risalahnya di muka bumi. Dari sekian para nabi, dari sekian para rasul, juga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menciptakan makhluk dari kalangan malaikat. Dari jumlah malaikat yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengistimewakan malaikat Jibril alaihi salam sebagai Rasulullah dari kalangan malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul dari kalangan manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam bentuk waktu. Ya. Secara detailnya waktu itu ada dalam hitungan detik, menit, jam, ya. Siang, malam, minggu, bulan, tahun. Dari ya, bulan-bulan yang ada, kemudian dari 12 bulan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai sayyidatus syuhur, sebagai pemimpin atau penghulu bulan-bulan. Dan tentu kita tahu bahwasanya yang namanya pemimpin itu memiliki keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan. Ya. Jadi kalau memilih pemimpin itu harus jelas keunggulannya. Harus jelas kelebihannya. Karena akan memimpin yang dipimpin. Kalau pemimpinnya saja tidak punya kelebihan, saya kira yang dipimpin akan dibawa kemana. Ya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon kepada Allah untuk dipilihkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang soleh, yang cerdas, yang amanah, yang bertanggung jawab. Ya. Karena kalau pemimpin saja sulit, atau tidak amanah, tidak pintar, tidak cerdas, saya kira kondisi yang dipimpin itu akan kacau, akan berantakan. Belajar dari bulan Ramadan sebagai pemimpin bulan-bulan, maka Ternyata kita pun harus menjadi seorang pemimpin dari yang dipimpin oleh kita. Ya. Bulan Ramadan kesempatan menjadi kesempatan bagi kita untuk mencetak kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin di tengah-tengah keluarga, ya, pemimpin istri kita, pemimpin anak kita, pemimpin kaum kita, kan itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan jiwa sebagai pemimpin muncul dari diri kita dengan masuknya, kemudian diterbiahnya, dicetaknya, dididiknya kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita punya satu target menjadi seorang pemimpin yang amanah, insyaAllah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan ini sebagai sayyidatus syuhur, kemudian juga mengistimewakan di antara hari-hari atau di antara malam-malam, ya. Di antara malam yang kemudian sangat populer, masyhurah, ya, di kalangan para ulama, di kalangan umat Islam, dan itu berdasarkan keterangan-keterangan dan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita mengenal, ya, apa yang disebut dengan Lailatul Qadr, yaitu malam Al-Qadr, ya. Kalau disebut malam Lailatul Qadar, jadi malam-malam Lailatul Qadar, jadi dua gitu, ya. Jadi saya sebut malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar saja. Dan Lailatul Qadar ini, ya, sebagaimana nanti kita akan jelaskan, ya, pernah dicari oleh Rasulullah SAW di 10 hari pertama bulan Ramadan, kemudian 10 hari kedua bulan Ramadan, kemudian tiba saatnya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir. Jadi sebenarnya sudah ada kemudahan bagi kita, ya, untuk tidak meraba-raba, ya, menebak-nebak terlalu jauh Lailatul Qadar itu terjadi kapan, gitu. Sudah diusahakan oleh Rasulullah SAW. Kita tinggal nerima jadinya. Tapi nerima jadinya pun belum tentu semudah yang kita bayangkan, gitu. Karena dari 3 bagian, ya, per 10 satu bulan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap merahasiakan, ya, kapan terjadinya Lailatul Qadar itu, dan itu di 10 hari terakhir. Itu menunjukkan bahwa 10 hari terakhir juga memiliki, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan tersendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai Lailatul Qadar secara khusus, secara spesifik, saya ingin berangkat pembicaraan ini dari Al-Quran, karena tentu saja Al-Quran menjadi sumber ilmu kita, ya, pemberangkatan kepahaman kita seyogianya dilatih, ya, dididik dengan Al-Quran. Kemudian baru kita akan memasuki pembahasan melalui sunnah, atau sunnah itu sendiri menjelaskan Al-Quran. Untuk Lailatul Qadar secara khusus, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kesempatan ini saya ingin mengajak kepada ikhwah semua untuk kalau tidak disebut mentafsirkan, ya, mentadaburi, mencoba untuk memahami surat Al-Qadar ini. Ya, bagi yang membawa mushaf silakan dibuka mushafnya, kita akan sedikit demi sedikit membaca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Qadr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kami, kata Allah itu, telah menurunkannya. Ya, menurunkannya. Menurunkan apa? Biasanya kata ganti itu disebutkan untuk mengganti ya, kata sebelumnya. Nah, tetapi di sini ya, kata ganti ini tidak didahului oleh kata sebelumnya. Jadi kalau jelasnya kami telah menurunkannya. Menurunkan apa? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Ya. Tetapi kemudian para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan yang diturunkan oleh Allah ya, melalui penjelasan ayat ini, yaitu yang dimaksud adalah Al-Quran. Kenapa kemudian tidak disebut saja langsung Inna anzalnal Quran? Ya. Kenapa tidak disebut langsung? Nah, penyebutan kata ganti menyebutkan kata ganti dengan menunjukkan sesuatu yang sudah populer dan memiliki ya, memiliki apa, kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi, itu berlaku dalam kaidah bahasa Arab dan diterapkan dalam bahasa atau gaya bahasa Al-Quran. Jadi alasannya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara implisit, secara jelas ya, secara sharih bahwasanya yang diturunkan itu adalah Al-Quran, tetapi diganti dengan kata ganti atau domir bahasanya. Inna anzalnahu. Itu menunjukkan bahwa domir di sana memiliki makna ta'zim, yaitu untuk mengagungkan. Ya. Kalau kita menyebut misalkan menyambut seseorang, ya. Selamat datang kepada Bapak Presiden, misalkan. Ya, kita sebut Bapak Presiden karena hari ini juga ke Garut katanya, kan itu. Tidak disebutkan lagi namanya karena sudah ma'ruf, sudah jelas, sudah diketahui. Jadi Al-Quran ini sesungguhnya sudah dikenal. Dikenal di kalangan para malaikat, ya. Dikenal juga di kalangan para nabi. Dikenal juga di kalangan para rasul. Dan seharusnya Al-Quran juga harus dikenal lebih banyak oleh umat Islam. Ya. Tetapi kenyataannya umat Islam belum betul-betul mengenal Al-Quran yang sesungguhnya. Kalau hanya sekedar tahu nama banyak, tetapi rahasia-rahasia, kandungan-kandungan Al-Quran itu sedikit sekali yang memahaminya. Kemudian dalam ayat ini diteruskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, disebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadr. Ya. Di malam penuh ya, atau malam Al-Qadr. Al-Qadr itu ada dua makna. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir, Al-Qadr ini memiliki dua makna. Al-Qadr dalam arti, jadi kalau kita berjalan di atas daratan, kemudian ada yang muncul, apakah itu batu atau tanah, itu disebut dengan Al-Qadr. Jadi sesuatu yang meninggi, sesuatu yang muncul, ya. Dan sesuatu yang muncul itu biasanya lebih diketahui, ya. Nah, itu secara ini. Jadi murtafi, sesuatu yang tinggi. Nah, Al-Qadr di sini, jadi malam yang muncul berbeda dari yang lain. Bisa diartikan adalah malam yang istimewa, malam yang mulia, malam yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, dan sebagainya. Itu arti dari al-qadr itu. Jadi bisa diartikan yang mulia atau malam yang mulia, malam yang penuh barokah, malam yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan dan sebagainya. Ada lagi yang mengartikan bahwasanya al-qadr ini adalah dekat dengan kata takdir, ya. Nah, takdir. Karena berdasarkan ayat dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Apa? Di dalamnya atau pada malam itu yufraqu, dari yufraqu bisa diartikan yang dibedakan atau dijelaskan, kullu amrin, setiap urusan hakim dengan penuh bijaksana. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah apa yang disebut dengan takdir tahunan. Oleh para ulama disebut takdir tahunan. Jadi kita punya takdir dari sejak lahir, dari sejak penciptaan, ya, atau ketika ruh kita ditiupkan di bulan keberapa? Di bulan keempat, ya. Maka di sana dicatatkan, ditentukan ajalnya, kemudian usianya, ya, kemudian rizkinya, kemudian nasibnya, apakah dia bahagia atau celaka. Nah itu takdir secara umum yang akan kita jalani sepanjang hidup. Nah, kemudian takdir ini dirinci lagi, ya. Kemudian apa yang ada yang disebut dengan takdir tahunan. Jadi kita akan punya misalkan rizki, ya, akan diberikan rizki atau nasib-nasib lain untuk satu tahun yang akan datang, itu ditentukan di malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini. Misalkan contoh, ya, bagi yang belum punya pasangan misalkan, ya, mungkin saja di malam Lailatul Qadar 10 hari bulan Ramadan tahun ini, mungkin ada yang, ya, bagi para bujangan misalkan dicatatkan dalam satu tahun ke depan ada jodoh yang menanti, misalkan seperti itu. Atau rizki-rizki yang lain. Kan gitu. Nah, itu nanti istilahnya catatan atau takdir untuk satu tahun ke depan. Nah, satu tahun ini kemudian juga akan ada rinciannya. Ya, apa yang disebut dengan takdir yaumi, yaitu takdir harian. Takdir harian, ya. Artinya rizki atau ketetapan-ketetapan, ya, yang kita terima, yang kita rasakan setiap harinya. Dan kita merasakan tentunya apa yang terjadi hari ini bisa saja berbeda dengan yang kemarin. Ya. Terus apa yang akan terjadi besok mungkin saja berbeda dengan hari ini. Itu yang disebut dengan takdir harian. Nah, di sini yang kemudian oleh para ulama dikaitkan antara makna al-qadar dengan takdir, yaitu dengan ayat surat ayat keempat dari surat Ad-Dukhan tersebut. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, jika kita kemudian mencoba menganalisis, ya, kandungan-kandungan di dalam surat al-qadar ini, maka kita akan mendapatkan beberapa keutamaan secara khusus, yaitu menunjukkan surat Al-Qadr ini menunjukkan keagungan atau keutamaan Al-Quran. Paling tidak dari tiga sisi. Yang pertama, ya, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan atau disandarkan ketika diturunkannya, ya, secara khusus, yaitu dimuat dalam satu surah. Jadi Al-Qadr ini bukan hanya menunjukkan keutamaan malam itu, ya, bukan hanya menunjukkan keutamaan satu malam itu, tetapi yang misi besarnya Misi besar dari surat ini, hikmah besar dari surat ini adalah ingin menunjukkan keagungan Al-Quran. Ya. Jadi untuk turunnya Al-Quran, itu disediakan malam, disambut oleh malam yang istimewa. Jadi yang kalau yang menyambut itu, kalau misalkan yang menyambut itu sampai mempersiapkan diri, ya, dengan segala persiapan, ya, dengan segala usaha yang maksimal, itu menunjukkan bahwa orang yang akan menyambut, ya, atau orang yang disambut itu seseorang yang sangat penting. Ya. Kalau kita mau kedatangan tamu, kemudian kita mempersiapkan segalanya, dari mulai tempat dirapihkan, dari mulai mungkin suasana dikondisikan, ya, kemudian jamuan juga disediakan yang mungkin lebih bagus, kan gitu. Biasanya menunjukkan apa? Menunjukkan akan ada tamu yang agung, tamu yang penting, kan gitu. Nah, demikian juga Al-Qadr ini diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an yang akan menjadi pedoman manhaj, manhajul hayah, ya. Kemudian pedoman aturan hidup bagi manusia. Kan gitu. Kemudian ayat pertama dari surat Al-Qadr ini menunjukkan pentingnya atau agungnya Al-Qur'an, ya, yaitu dengan penyebutan tidak secara eksplisit tadi, tidak secara implisit tadi, ya, tidak secara jelas, yaitu dengan dhamir, ya. Dhamir itu menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal, gitu ya, yang sudah ma'ruf, ya, sudah masyhur, populer. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran diangkat atau peristiwanya direkam, ya, berdasarkan waktu yang sangat terukur dengan waktu yang tepat menurut Allah, ya, dengan suasana, dengan kondisi yang sangat sangat layak, sangat pantas untuk diturunkan Al-Quran. Itu yang kemudian disebut dengan malam Al-Qadar ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, untuk menunjukkan, nah sekarang tadi untuk menunjukkan Al-Qur'annya, nah sekarang untuk menunjukkan apa? Al-Qadarnya atau Lailatul Qadarnya. Sehingga diulangi di ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tahukah kamu apa malam Al-Qadar itu? Ya. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ini, ya, memiliki keistimewaan, keutamaan setidaknya dari empat sisi. Yang pertama adalah syaraful munazzal fiha. Mulianya yang diturunkan pada malam itu. Jadi ada sesuatu yang mulia, ada sesuatu yang agung yang diturunkan pada malam itu. Apa sesuatu tersebut? Tadi sudah dijelaskan adalah Al-Quran. Kemudian wasyaraful zaman. Kemudian juga adalah kemuliaan waktu. Jadi waktu yang terpilih, waktu yang mulia. Kemudian wasyaraful ibadah. Dan juga kemuliaan ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan di malam itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wasyaraful mutanazzilin. Wasyaraful mutanazzalin, dan juga kemuliaan orang-orang yang kemuliaan yang diturunkan. Ya. Kemuliaan yang diturunkan pada malam itu. Ada yang tahu siapa yang diturunkan di malam ini? Nah, jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu para malaikat. Secara khusus lagi disebut malaikat Jibril. Kan itu. Jadi ada tiga poin penting yang terkait dengan Lailatul Qadar. Pertama Al-Quran. Kedua, ya, kedua apa? Waktu yang istimewa. Nah, nanti pengaruh waktu ini apa? Ya. Kemudian juga ibadah. Kemudian adalah para malaikat. Baik. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata al-khair, khairun, itu menunjukkan perbandingan, membandingkan ya, malam ini dengan malam-malam yang lain. Perbandingannya bagaimana? Khairun min alfi syahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kalau kita hitung kepada tahun, maka 1000 bulan ini terhitung berapa tahun? 83 tahun, ada bulannya? 83 tahun 4 bulan. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan khair di sana? Itu dari segi waktu. Jadi lebih baik dari dibandingkan dengan ya, jadi satu malam itu lebih baik ya daripada 1000 bulan atau 83 tahun 8 bulan. Dari aspek apa baiknya itu? Dari ibadah yang dilakukan pada malam itu. Jadi nyambung ya, waktu dengan jenis ibadah. Nah, lalu secara khusus lagi ibadah apa yang istimewa atau khusus dilakukan di malam itu? Apakah ibadah? Ibadah itu kan banyak sekali. Apakah dengan membaca Al-Quran? Apakah sedekah? Apakah jihad? Apakah thalabul ilmi? Dan ibadah-ibadah yang lain, amal saleh-amal yang lain. Nah, secara khusus itu kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW, apa hadisnya? Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam, ya. Kalau qiyam itu artinya apa? Salat. Ya, salat di malam itu imanan, didasari dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kemudian akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi secara khusus ya, ada ibadah ya, atau ada ibadah yang dikhususkan di malam ini ya, yaitu dengan memperbanyak atau memperlama, bisa memperbanyak atau memperlama qiyam. Memperlama kalau lamanya sholat, bagi sebenarnya lama dan tidaknya sholat itu kalau bagi Rasulullah SAW itu tidak ada bedanya, karena setiap malam juga lama ya. Kemudian memperbanyak maksudnya adalah jumlah rakaatnya. Kita tahu dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak menambah ya, tidak mengurangi salat tahajudnya atau qiyam Ramadannya ya kan, dari 11 rakaat. Ada yang menyebutkan 13. Ya, itu dengan 2 rakaat sebelum tahajud kan itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi, misalkan yang dipraktekkan oleh umat Islam sebagian itu ada yang menambah rakaat ya. Ya, sampai ada yang 23 atau ada yang 33, bahkan yang menyebutkan 40 lebih. Itu di zaman Imam Malik itu disebutkan seperti itu ya. Jadi prakteknya ada yang jumlah rokaatnya lebih. Nah, bagaimana hukum menambah jumlah rokaat kan itu? Nah, di sini kita harus bersikap adil sebenarnya, bersikap adil. Jika kita mau mengambil ya, jumlah yang sedikit, katakanlah yang 8 rakaat plus witir, maka sifatnya kalau misalkan kita mau nyontoh kepada Rasulullah SAW itu nyontoh apanya? Rakaatnya. Boleh silahkan 8 rakaat atau ya 11 dengan witir. Tetapi jangan lupa nyontohnya itu jangan hanya rokaatnya saja, tetapi dengan sifatnya, tata caranya. Dijelaskan dalam hadis, jangan tanya lamanya. Jangan tanya lamanya, berarti lama sekali. Ya. Dari mulai bacaan suratnya, ya, misalkan ada yang menyebutkan Rasulullah membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ya, ada juga disambung dengan surat Ali Imran. Terus seperti itu. Ya. Jadi kebayang lamanya. Demikian juga rukunya. Demikian juga dengan sujudnya. Nah, ketika ada orang yang tidak sanggup dengan lama seperti itu, maka diperbanyak jumlah rakaatnya dengan mempersedikit bacaannya, begitu. Nah, di sini menurut Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa salat qiyamul lail itu tidak ada batasnya, ghair mahdudah sebenarnya. Karena termasuk salat mutlak. Salat mutlak itu salat bebas dari segi jumlahnya. Kalau di siang hari yang salat mutlak itu seperti apa? Salat duha kan? Kalau di malam hari itu salat malam. Salat malam dari segi waktunya bisa dilaksanakan di awal, di tengah atau di akhir. Kan gitu. Demikian juga jumlah rakaatnya. Bahkan untuk menunjukkan praktek tata cara jumlah rakaat itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, qiyamul lail masna-masna, bahwasanya salat malam itu dua rakaat. Di sana tidak disebutkan berapa rakaatnya. Kemudian penyebutan riwayat 11 rakaat itu adalah kesaksian siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dari lisan Rasulullah SAW sendiri itu tidak ada pembatasan. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh terjebak dengan apa? Dengan perbedaan rakaat ini. Dan justru sebaliknya, kalau mau memilih yang jumlah rakaat yang sedikit, coba dilamakan gitu bacaannya. Jangan sebaliknya gitu ya. Jumlah rakaatnya sedikit, bacaannya juga pendek. Ya. Berarti berapa persennya dari gitu ya, dibandingkan dengan salat Rasulullah SAW. Ya, apakah 1%-nya, 10%-nya, atau 0, gitu ya. Subhanallah. Jadi, oleh karena itu, kalau kita melihat praktek 10 hari terakhir di salat tarawih atau ditambah dengan tahajud di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, kalau tarawihnya, istilahnya itu tarawihnya 20 rakaat. Kemudian nanti ada tambahan lagi tahajud 10 rakaat. Dalam rangka ihya'ul lail, dalam rangka menghidupkan malam. Jadi ini untuk mencocokkan dengan perintah Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri gitu ya. Siapa yang qiyam di malam lailatul qadar itu. Jadi ya diupayakan, dimaksimalkan di malam-malam 10 hari terakhir ini kita memperbanyak atau memperlama qiyamul lail. Qiyam Ramadan. Khawfillah rahimakumullah. Kemudian ada yang menyebutkan salah satu asbabun nuzul, ya, sebab diturunkannya surat Al-Qadar ini. Kenapa kemudian membandingkan dengan 1000 bulan, satu malam dengan 1000 bulan? Ini karena ada semacam sikap pesimis dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dibandingkan, jika mereka membandingkan ibadah mereka dengan ibadahnya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ibadahnya lebih banyak, karena usianya pun lebih panjang. Ya, lebih panjang. Usianya sampai ratusan tahun. Usia Nabi Nuh alaihissalam yang kita tahu, ya, dakwahnya saja berapa? 950 tahun itu dakwahnya. Belum usianya, tambah usianya. Katakanlah usianya 50 tahun, berarti 1000 tahun. Usia seorang manusia. Bandingkan dengan usia umur umat Nabi Muhammad SAW, umur kita. Sabda Rasulullah SAW, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in. Ya. Wa yajuzu ma duna dzalik. Atau kama qala Rasulullah SAW, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang sudah memasuki usia 60 tahun harus lebih siap-siap. Ya. Siap-siap apa? Ya, siap-siap menyempurnakan jatah usia. Maksudnya siap-siap untuk lebih giat lagi. Ya. Tapi jangan lupa dari 60-70 jangan lupa wa yajuzu maduna dzalik, dan mungkin saja terjadi kurang dari 60. Berarti yang muda-muda ini juga harus siap-siap. Berarti siapapun harus terus siap-siap. Jadi sangat sedikit sekali kalau 70. Kalau misalkan masih ada yang 100, 113, 120, masih sudah jarang yang 150 tahun. Nah, sekarang kalau ibadah 1000 tahun, berarti pahalanya bagaimana? Banyak sekali. Numpuk sekali. Kan gitu. Nah, sementara umat Nabi Muhammad dikenal dengan umat yang istimewa, umat akhir zaman. Bahkan disebutkan umat yang pertama kali masuk ke surga. Kan gitu. Tetapi perbandingannya bagaimana? Artinya semangat dari para sahabat ini kalau mau mengejar ibadahnya umat terdahulu, pahalanya umat terdahulu, kayaknya sulit terkejar. Ya gitu ya. Ini giroh, bagaimana kecemburuan. Ya, kecemburuan para sahabat ingin mengungguli ibadah atau pahalanya umat-umat terdahulu. Jadi cemburu yang boleh itu begini. Cemburu atau giroh ya. Kalau orang lain lebih semangat dalam thalabul ilmi, kita pun harus cemburu. Kenapa kita tidak lebih semangat juga? Kalau kita lihat saudara kita baca Al-Quran sekarang sudah misalkan sudah khatam, ya, kita masih ya, masih di pertengahan. Itu harus cemburu. Cemburu yang sunnah seperti itu. Ya. Mengejar ketertinggalan. Nah, ini yang tercerminkan pada jiwa para sahabat. Gitu ya. Nah, kemudian istaqalla. Jadi para sahabat merasa sedikit sekali ibadah mereka, sedikit sekali pahala mereka. Nah, di sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana memuliakan ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para sahabat. Apa yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu an, itu dibuktikan salah satunya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat dan kepada umat Islam secara umum adalah di ciptakannya atau ditakdirkannya apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, yaitu pahala ya, yang pahala beribadah di satu malam saja itu sebanding dengan ya, sebanding dengan katakanlah usia kita 80 beribadah selama 83 tahun. Itu hanya beribadah di malam satu malam saja. Katakanlah satu malam itu berapa? Sekitar 10 jam. Ya. 10 jam. Kalau berarti 83 bagi 10. Sekitar berapa? Sekitar 8. Ya. Sekitar 8 ya. 8 sepuluhan, jadi 10 tahunan. Jadi satu jam itu senilai dengan kita beribadah selama 10 tahun, subhanallah. Jadi kalau ingin mengungguli usia umat terdahulu 1000 tahun misalkan, berarti kali saja 10 Lailatul Qadar. Ya, 10 Lailatul Qadar. Nyampe kita 830 tahun. Kalau usia kita misalkan usia baliknya 30 ya. 30 tahun, berarti kita bisa 30 kali 86. Kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, berarti bisa mengungguli lagi umat terdahulu gitu. Pahala. Ini bukan hitung-hitungan, tapi memang kita diajari untuk ngitung gitu. Ya alfu syahr itu di sini kan alf itu 1000, berarti kita harus diajar menghitung gitu. Jadi loncatannya seperti itu. Masya Allah. Ya. Tetapi sayang sekali kalau misalkan kemudian kesempatan emas ini, ya, kesempatan mutiara ini, gitu, tidak diperhatikan oleh kita. Ya. Sedikit sekali misalkan umat Islam yang mencoba untuk mengejar atau mencari Lailatul Qadar ini. Bahkan yang tidak mempedulikan, banyak yang tidak mempedulikan. Faktanya apa? Bukan tuduhan, bukan fitnah, tapi buktinya, silakan buktikan saja. Ya. 10 malam terakhir yang ramai itu di mana? Di masjid atau di pasar? Di pertokoan? Nah, sekarang alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah ya. Saya melihat ada perkembangan ya. Sunnah i'tikaf, surah sunnah apa? Semangat untuk menggapai Lailatul Qadar ini sudah mulai muncul kembali kan gitu. Tapi persentasenya wallahualam. Penduduk Garut ya dibagi dengan yang i'tikaf atau yang betul-betul mencari Lailatul Qadar berapa persennya? Belum. Berarti kembali kepada dakwah. Sejauh mana kita mendakwahkan ini? Paling tidak kita yang memulai untuk mengamalkannya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, itu perbandingan atau penjelasan mengenai 1000 apa beribadah di satu malam al-qadar ini lebih baik dibanding dengan 1000 bulan. Kemudian keistimewaan dari malam ini juga adalah Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Diturunkannya para malaikat ya lebih banyak lagi dan secara istimewa adalah turunnya malaikat Jibril ke mana? Ke bumi. Dalam rangka kalau malaikat turun membawa apa? Ya, malaikat turun membawa apa? Membawa rahmat. Jangan salah. Ya. Membawa rahmat. Ini semakin banyak malaikatur rahmah. Ya. Bahkan disebutkan adadul hasa, ya. Jumlah malaikat ini kalau bisa disebut herin ya, berdesak-desakan di malam itu dari bumi ya, penuh dengan malaikat. Padahal sebelumnya sudah penuh, sudah banyak. Jadi malaikat lebih banyak dari manusia, dari jumlah manusia. Hitungannya saja kalau pencatat amal baik satu malaikat, pencatat amal jelek satu malaikat, berarti perbandingannya satu orang dua malaikat. Nah, kalau jumlah manusia itu 1 miliar, berarti malaikat 2 miliar. Itu baru yang mengikuti manusia. Belum malaikat penjaga ini, penjaga itu, penjaga gunung, penjaga laut, ya, penjaga anak-anak, ya, terus banyak sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya menciptakan makhluk yang bernama malaikat ini dengan jumlah yang ya, sangat banyak sekali, ya, meskipun yang diajarkan kepada anak-anak itu cuma 10, kan gitu ya. Nah ini yang harus digali lagi sebenarnya, harus ditambah lagi, ya, jangan 10 terus nih. Kasihan anak-anak dibodohi. Kan gitu. Tapi kita juga harus terus belajar. Ada hamalatul ars, gitu kan? Ada yang membawa yang memangku arasnya Allah, itu sangat banyak sekali. Ya gitu. Jadi di sini keistimewaan, ya. Lailatul Qadar ini didongkrak lagi, ditambah lagi dengan turunnya para malaikat membawa rahmat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu kondisinya penuh dengan kedamaian. Ya. Penuh dengan ketentraman. Ketentraman dari apa? Saya membaca memberikan contohnya karena saya belum pernah melakukan penelitian tentramnya seperti apa gitu. Ada yang menjelaskan tentramnya itu yang dirasakan insyirahus sadr, jadi kelapangan hati, ketenangan jiwa, kan itu. Itu yang disebutkan oleh para malaikat. Tetapi tahun-tahun ini atau belakangan itu ditemukan bagaimana, ya ini bisa dilihat di berita, yaitu NASA ini satu lembaga untuk yang meneliti atau memantau perkembangan antariksa di Amerika, di antara salah satu penelitinya itu membuktikan di malam Lailatul Qadar ada bersitan-bersitan cahaya gitu kan. Kemudian ada situasi di mana biasanya setiap malam itu ada bintang ya dan meteor yang berjatuhan ke atmosfer bumi. Dan itu jumlahnya sampai jutaan. Ya, jutaan. Jadi subhanallah, Allah menciptakan yang namanya atmosfer bumi. Kalau atmosfer itu tidak ada, berarti bumi pun tidak ada. Bisa ya dengan bumi kalau diserang dengan meteor, ya jangan jutaan misalkan puluhan bisa hancur. Ya, tetapi dengan atmosfer ini, lapisan ini, ya, bintang-bintang dan atmosfer ini bisa hancur. Kan gitu. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini, ya, bintang dan atmosfer ini tidak berjatuhan. Ya. Ikut apa istilahnya ya? Ikut apa ya? Menghargailah. Ikut menghargai peristiwa agung ini, peristiwa mulia ini. Coba subhanallah ya. Jadi kalau malam Lailatul Qadar ini untuk siapa sebenarnya? Untuk malaikat atau untuk manusia? Untuk manusia. Untuk kita gitu. Sampai makhluk pun atau bintang-bintang dan atmosfer oleh Allah dihentikan. Ya. Untuk menghargai pemuliaan Allah kepada manusia. Mana? Kan gitu. Nah ini mungkin bukti-bukti, sedikit bukti ilmiah tentang apa yang disebut dengan salamun, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr, dan ketenangan ini terhitung dari awal ya malam sampai akhir malam. Ya. Jadi salah satu tanda misalkan seseorang mendapatkan adrok idrok gitu ya, mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ketenangan jiwa. Kan itu. Itu bukti ilmiahnya. Bahkan si peneliti ini ya, si peneliti ini ketika mendengar apa yang disebut dengan Lailatul Qadar dari umat muslim dan mencocokkan dengan hasil penelitiannya di mana bintang dan atmosfer ini berhenti ya, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam diberhentikan dari pekerjaannya dari NASA. Subhanallah. Dan penelitian NASA ini ya, bukti-bukti ilmiah ini digugat oleh lembaga riset kemujizatan Al-Qur'an Mesir. Ini apa kebohongan katanya NASA terhadap dunia. Tidak mau mengakui ya keunggulan Islam. Ya, tidak mengakui keunggulan kelebihan Al-Qur'an. Gitu. Itu digugat, maksudnya diprotes gitu oleh lembaga riset kemujizatan Al-Qur'an di Mesir. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, itu mungkin tadabur surat Al-Qadar ini kalau kita kemudian simpulkan ya secara poin per poin menunjukkan bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu bisa disimpulkan pertama yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya, berarti kita harus punya perhatian yang sangat besar terhadap Al-Qur'an baik di malam itu atau di malam-malam selanjutnya atau dalam kehidupan kita ini, bagaimana kemudian kita harus mencoba mereview kembali, mengingat kembali sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Qur'an. Ya. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW sampai ard itu menyetorkan memurojaah ya hafalan Al-Qur'annya disetorkan kepada malaikat Jibril sampai 2 kali. Mudarasah. Kan gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwasannya di bulan Ramadan ini ada menyebutkan Syahrul Qur'an. Ya, kita harus lebih banyak memegang mushaf daripada HP gitu ya. Daripada benda-benda lain. Maksudnya kalau sudah terpegang minimal dibaca. Kalau sudah dibaca minimal apa? Dibaca terjemahnya, dipahami maknanya. Apalagi kalau ada jadwal untuk menghafal. Subhanallah. Nah, semangat ya Al-Quran di bulan Ramadan ini harus kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Dan itu ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ditegaskan bahwasanya tepat bahwa jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu tanggal berapa? Ya, tanggal ada yang tahu? Berapa? 17. 17 Ramadan. Nah, kalau saya enggak salah ininya tanggal 25 Ramadan. Jadi itu ada hadisnya, saya lupa lagi. Unzilal Furqan fi khamsatin khalat min Ramadan gitu ya. Terus sekitar itu ya, 25 itu, 25 Ramadan. Ya. Jadi itu yang jelas-jelas hadisnya gitu ya, jelas-jelas hadisnya, nanti saya cari lagi. Jelas jadi kitab-kitab yang sebelumnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Taurat, Injil di bulan Ramadan dan Al-Qur'an juga diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kalau 17, masalahnya kalau 17 Ramadan sudah masuk 10 hari terakhir belum? Belum kan? Nah, sementara ya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ya kata Rasulullah taharrau ya min asril awahir, taharrau Lailatul Qadri min asril awahir min Ramadan. Nah, yaitu carilah malam Lailatul Qadar itu ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti 10 hari terakhir, kalau 17 berarti belum masuk. Kan gitu ya. Ya, sebenarnya untuk mencocokkan antara kalau tanggal 25 sesuai dengan hadisnya ya itu berarti cocok. Kan gitu. Nah, entah kalau kemudian penetapan 17 Ramadan itu ya ditetapkan menjadi hari peringatan nuzul Quran. Dan sebenarnya bagi kita mau tanggal berapa juga enggak penting lah gitu. Karena bukan untuk diperingati seperti itu. Karena Al-Qur'an untuk diperingati setiap hari. Ya, bukan tiap tahun. Kan gitu. Apalagi nanti ada bacaan-bacaan aneh lagi di malam Lailatul Qadar, di nuzul Quran itu, ya. Seyogyanya ditinggalkan. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar ini yang kedua adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap malam ini. Apa bentuk pengagungannya? Yaitu dengan mentikror, mengulang. Ya. Mengulang kata Lailatul Qadar. Berapa kali? Coba yang bisa menyebutkan dengan cepat saya kasih hadiah. Ini ada hadiah. Berapa? 3. Ayat pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khair min alf syahr. Sepakat 3? Ya enggak sepakat gimana, memang 3 itu ya. Kan itu. Silakan nanti mau sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Tinggal pilih saja nanti hadiahnya. 3. Nah, pengulangan ini tentunya menurut para peneliti Al-Qur'an atau yang mentadabburi Al-Qur'an, ini salah satu bentuk pemuliaan Allah, apalagi ditambah dengan kata Al-Qadar itu yang bermakna tinggi, bermakna mulia atau bermakna agung. Kemudian pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap malam ini ditambah dengan sifatnya. Sifatnya itu adalah mubarakah. Sifatnya penuh dengan keberkahan sebagaimana ditegaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Gitu ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada malam penuh dengan barokah. Yang ketiga, jelas-jelas tadi di ayat keempat disebutkan bahwasanya beribadah di bulan atau di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dibandingkan dengan ya 1000 bulan beribadah di lain atau selain malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah para malaikat diturunkan di sini, ya, dalam rangka untuk menambahkan kemuliaan malam ini dengan memberikan pertama adalah rahmat, kedua adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya malaikati ushidukum annani qad ghafartu lahum. Ya, wahai para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Mengampuni siapa? Mereka di sini, mereka yang betul-betul berijtihad, yang bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, ya, untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, keistimewaan Lailatul Qadar ini adalah bahwasannya malam ini salamun minal azab wal iqab, yaitu selamatnya orang-orang yang semula terancam dengan siksaan atau dosa, dengan siksaan atau dengan azab, kemudian karena diampuni oleh Allah maka terselamatkan dari ancaman neraka. Nah, makanya kemudian bulan Ramadan ini atau khususnya 10 hari terakhir ini menjadi waktu-waktu yang istimewa bagi kita untuk banyak bertaubat, ya, untuk banyak bertaubat, istilahnya membuka lembaran baru bagi kehidupan kita, ya. Selesai bulan Ramadan tahun ini, ya, masuk tanggal 1 Syawal, bersihlah kembali jiwa kita, lembaran amal kita menjadi yang sudah misalkan itu diterima oleh Allah, ya. Kemudian kita menghadapi amalan baru, ya, lembaran catatan kehidupan baru, kemudian untuk kita isi dengan yang lebih baik. Kemudian yang keenam, keistimewaan Al-Qadar, Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjadikan, ya, nama Al-Qadar menjadi nama satu surat dalam Al-Qur'an, jadi dimufradkan, dimandirikan untuk bisa dibaca lebih sering lagi, ya, lebih sering lagi oleh umat Islam, oleh yang sholat, oleh yang baca Al-Quran. Bahkan jenis surat ini surat qisar yang pendek, supaya kita bisa sering membacanya lagi di dalam sholat-sholat kita, dan mengingat kembali, ya, keagungan atau keutamaan Al-Quran, keistimewaan Lailatul Qadar, ya, di dalam sholat-sholat kita, kan gitu. Tetapi jangan salah juga mempraktekannya, karena Lailatul Qadar ini misalkan khusus di bulan Ramadan, jadi yang dibaca Lailatul Qadar atau Al-Qadar ini bacanya seringnya di Taraweh, kan gitu. Ya, itu juga kurang tepat gitu. Ya, sepanjang kita membaca Al-Quran atau sepanjang kita sholat, ya, selipkan Al-Qadar ini mengingat kembali bagaimana Allah memuliakan Al-Quran, memuliakan kita, memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan pahala pelipat gandaan, ya, di malam ini. Kemudian dari segi waktu para ulama atau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan hampir 40 pendapat mengatakan, ya, kapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Tetapi kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mempersempit pendapat para ulama berdasarkan jelas hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu taharrau Lailatul Qadar fil ashril awahir min Ramadan, bahwasanya carilah, ya, malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir. Nah, penyebutan 10 hari terakhir ini yang kemudian mendorong Rasulullah SAW untuk mensyariatkan dan mensunahkan satu ibadah yang disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf ini dalam rangka ini juga, ya, i'tikaf dalam rangka ini. Tetapi dipahami juga oleh sebagian kalangan umat Islam bahwasanya i'tikaf itu waktu-waktu tertentu atau malam-malam tertentu. Salikur, dua likur, gitu, ya. Malam-malam ganjil saja, kan gitu, ya. Padahal Rasulullah SAW mencontohkannya 10 hari full. Kan itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan juga bagi yang mampu untuk hanya malamnya saja, kan gitu ya. Ya, dan perlu diketahui juga bahwasanya iktikaf itu bukan syarat, ya. Bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan syarat. Maksudnya apa? Mungkin saja orang yang terhalang untuk melaksanakan iktikaf, terhalang itu mungkin karena ada udzur syar'i. Kalau misalkan ummahat, akhwat, ada udzur syar'i, ya, tidak bisa iktikaf, tidak bisa misalkan datang ke masjid, kan gitu. Masa kemudian Allah menghalanginya dari mendapat Lailatul Qadar, kan gitu. Ya, padahal rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu sangat luas gitu. Jadi mungkin saja. Tetapi ya, kemudian bagi ummah dan akhwat juga harus ada upaya, ya, untuk beramal, ya, beramal saleh, beribadah yang tentunya misalkan kalau yang diperbolehkan, misalkan kalau dalam keadaan haid gitu ya. Apa yang diperbolehkan beribadah yang diperbolehkan dalam ini? Zikir misalkan, atau terjaga untuk zikir. Kalau sholat kan enggak boleh. Kalau zikir boleh. Kan itu. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan membaca Al-Qur'an boleh kalau melalui kalau tidak langsung melalui memegang mushaf gitu ya. Atau melalui perantara misalkan. Sekarang melalui HP bisa kan? Itu bisa dengan bahasa. Tapi kalau sholat yang lain qiyam Ramadan enggak boleh kan gitu. Jadi bukan alasan juga untuk akhwat dan ummahat untuk tidak berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya supaya adil gitu ya. Jangan hanya misalkan, oh yang itikaf saja yang dapat Lailatul Qadar, enggak juga. Termasuk juga saudara-saudara kita yang tidak bisa itikaf karena ada amanah-amanah lain. Ya. Amanah-amanah lain harus berada di lapangan, gitu kan? Harus membantu saudara-saudaranya misalkan. Nah, tetapi tidak bisa itikaf. Bagaimana? Ya. Sementara mungkin hatinya ingin iktikaf gitu. Ya. Dan di cerita-cerita, di kisah-kisah, ya, itu ada yang menyebutkan ketika dia sangat ingin sekali gitu ya. Ini salah satu seorang muslim di Saudi itu pernah menceritakan bagaimana kemudian ketika dia di siang harinya harus bekerja karena harus menafkahi keluarga, kan gitu ya. Padahal dia ingin iktikaf. Kemudian di malam harinya dia memaksakan kalau tidak bisa itikaf ya dia tahajud. Tahajud. Ada tarawih, ada tahajud, jadi tahajud. Baru 2 rakaat dia tertidur. Dia tertidur di waktu sedang sholat. Saking capeknya bekerja di siang hari. Tidurnya itu dia melihat cahaya, gitu ya. Melihat cahaya. Wallahu alam apakah itu benar atau tidak, tetapi mungkin saja kan itu. Artinya apa? Ya, iktikaf bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi iktikaf itu adalah bukti bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar ini. Kan itu. Di samping sebagai mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, dari 360 hari dalam setahun kita ambil 10 hari untuk iktikaf gitu ya. Masa itu ya, tidak mampu kan itu. Masalahnya bukan tidak mampu, tetapi belum terbiasa. Belum terbiasa gitu ya. Kalau sudah terbiasa, subhanallah. Mungkin bukan dalam rangka riya atau takabur gitu ya. Mungkin kita juga bisa mencontoh kepada seseorang gitu ya. Bahwasanya di akhir Ramadan itu dia punya, katakanlah punya rumah makan gitu. Di akhir Ramadan biasanya sedang apa, panen-panennya gitu, sedang marema kan gitu. Tetapi 10 hari ini dia tinggalkan, bahkan ajak karyawannya untuk itikaf. Setiap tahun seperti itu, ya. Karena bagi beliau kan gitu, untuk dunia cukup, tapi untuk akhirat belum cukup katanya. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar sekali juga belum cukup katanya. Dia pingin lebih lagi, subhanallah. Seperti itu. Karyawannya pun diiktikafkan, bahkan difulkan gajinya, dikasih bonus lagi, subhanallah gitu. Ini mungkin menjadi teladan bagi kita. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Kemudian kalau ada yang beranggapan bahwa Lailatul Qadar itu hanya di malam malam-malam ganjil, ini juga perlu di didudukan masalahnya. Kalau hitungannya malam ganjil itu 21, 23, ya. 25, 27, 29, gitu ya. Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iltamisuha fi tasiatin tabqa fi wa fi sabiatin tabqa wa fi khamisatin tabqa." Carilah ya di 9 malam di 9 tersisa 9 hari gitu ya, tadi 9 malam. Jadi hitungnya dari belakang. Jadi sisa kalau misalkan 9 hari tersisa dari belakang dihitungnya berarti tanggal berapa? Tanggal 21. Tanggal 21 atau tanggal berapa? Tanggal 21. Tapi kalau itu hitungannya 30, kalau Ramadannya 29, bisa jadi ya, itu jatuhnya pada ganjil. Oleh karena itu jangan terjebak dengan hitungan ganjil. Pokoknya kita fokus beribadah man koma. Udah, kiamulail gitu. Terus juga memang di dalam hadis dan kesaksian dari para sahabat yang Lailatul Qadar terjadi ya di masa-masa Rasulullah SAW dengan beberapa tanda, di antaranya yang pertama tandanya adalah tanda yang sifatnya itu ada tanda lahir yang terlihat atau terasakan, ada juga tanda yang tidak terlihat. Dan tanda ini bisa terasakan kalau sudah terjadi gitu. Jadi sulit untuk mencari Lailatul Qadar itu karena merasakannya kalau sudah terjadi gitu ya. Di antaranya adalah matahari yang muncul di pagi hari atau di fajar ya, pagi hari itu, jadi malamnya terjadi malam kota, kemudian terbit matahari di pagi itu ya, dalam keadaan laisa laha syi'ar, tidak ada sinar ya, tidak ada ya, jadi hanya cahaya, tidak ada pancaran sinar ya, itu seperti malam bulan ya, bulan purnama, jadi kelihatannya adem gitu, tidak panas gitu ya, tidak panas tapi adem gitu kelihatan ya. Kemudian terkadang ya ada campuran merah ya, ada campuran merah ya, jadi muncul dengan tidak panas, tidak terlalu panas, tidak ada pancaran sinarnya, terus ada bayang-bayang merah ya, ada bayang-bayang merah. Kemudian juga suasana di sekitar ya, terutama angin tidak terlalu kencang ya, dan juga tidak, bukan sama sekali tidak ada angin, tapi adem saja. Suasana tidak terlalu gerah, tidak terlalu panas. Ya mungkin kalau di kita mah dingin kan gitu ya. Tapi kalau di Saudi sekarang sedang panas, di Timur Tengah rata-rata sedang panas, musim panas gitu. Tapi kalau terjadi Lailatul Qadar di malam itu, maka akan terasa tidak terlalu gerah, tidak terlalu panas. Kemudian matahari atau siang malam hari itu yaitu baljah itu mudiah, jadi terang gitu ya, jadi ada semacam seperti ada lampu yang menyinari gitu, tapi tidak jelas dari mana lampu tersebut. Nah kalau hitung-hitungan bulan purnama biasanya kalau terang itu bulan purnama, nah sekarang sudah lewat kan ya? Sudah lewat, jadi dari tanggal 20 ke sana itu mulai setengah bulan, potongan bulan sampai nanti habis gitu ya, tetapi sinar itu dari mana kan gitu ya. Nah itu tanda Lailatul Qadar. Jadi ibaratnya perbandingannya suasananya suasana seperti malam bulan purnama gitu, tetapi tidak ada bulannya. Nah itu tanda Lailatul Qadar. Baik, itu diantara beberapa tanda. Tetapi sesungguhnya ya, baik kita tidak jangan lagi terjebak dengan usaha untuk melihat, ya kan? Usaha untuk melihat. Jadi setiap malam lihat lagi, ya. Kalau sudah lihat mau ngapain? Mau berhenti dari itikaf? Mau berhenti dari Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar? Enggak juga. Gitu. Udah kita ibadah saja kan gitu. Nanti Allah yang mengatur semua itu. Jangan ikut ngatur, kan gitu ya. Jangan tersibukkan dengan itu. Ya, jangan itu. Karena di sini redaksinya itu adalah man qoma lailatul qadri, ya. Yang qiyam di malam Lailatul Qadar bukan man ro'a lailatul qadr. Jadi syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan melihat, tetapi yang qiyam. Kalau kita qiyam, ya, otomatis tidak bisa melihat suasana di luar. Kecuali kalau misalkan sambil keluar gitu. Ya kalau penasaran sih enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan mengandalkan itu. Jangan mengandalkan. Ah, saya enggak kok enggak melihat ya tanda-tanda kan gitu. Jangan suudzon juga, ya. Jangan pesimis juga karena tidak merasakan tanda-tanda tersebut kemudian kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan seperti itu. Ini yang kemudian jangan sampai terkecoh gitu ya, terkecoh. Kita fokus saja di qiyamnya, fokus saja misalkan dengan qiraatul Qur'annya, fokus dengan istighfarnya, dengan taubatnya dan amalan-amalan baik yang lain. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Sedikit lagi waktunya. Sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwasanya langkah-langkah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus dipersiapkan, tidak ujug-ujug. Misalkan dari pagi ya, atau setelah sholat fajar, sholat subuh berjamaah misalkan, ya kita amalan-amalan sunnahnya itu di ini juga diperkuat juga, jangan sampai terlewat. Adzkar sobahnya, kemudian sholat duhanya, kemudian istighfarnya, ya, kemudian kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat pengagungan kepada Allah, ya, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu disunahkan, ya. Jadi kita ingin menjemput Lailatul Qadar, perbanyaklah atau pertama disiplin dalam perkara-perkara yang wajib gitu ya, kemudian perbanyak lagi yang sunnah-sunnah, dari mulai ibadah hartanya. Mungkin kalau kita ingin bertawasul dengan sedekah, ya Allah, misalkan saya bersedekah agar engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, boleh. Jadi setiap hari misalkan kita bersedekah, sedekah khusus seperti itu, ya, sedekah khusus. Jadi didorong lagi dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Silaturahim juga. Silaturahim mentang-mentang kita i'tikaf kemudian putus silaturahim, tidak. Ya. Ya, bisa saja mengecek atau sekedar menanyakan kabar misalkan orang tua, karena orang tua punya hak dari kita misalkan ya sebagai anak. Jangan sampai kemudian 10 hari itu putus komunikasi sama sekali. Bukan seperti itu. Apa yang perlu kita sampaikan, komunikasikan, komunikasikan, karena mubah. Apalagi ada hal-hal yang penting berkaitan dengan agama misalkan, berkaitan dengan kesehatan, itu juga sangat penting. Kenapa kemudian Rasulullah SAW iktikafnya seperti mudah? Karena tempatnya juga mudah. Tempatnya mudah. Ya, rumahnya di samping, gitu kan gitu ya. Sampai bisa dikunjungi oleh keluarga, seperti itu. Tapi bagi yang tempatnya jauh juga jangan putus komunikasi, ya. Karena keluarga punya hak. Minimal ya, minimal dengan komunikasi. Seperti itu mungkin yang perlu ditekankan lagi adalah amalan-amalan sunnahnya, zikirnya, tilawahnya diperkuat lagi untuk mendorong kita mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam, itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Mungkin yang sempurnanya, yang lebih banyak lagi ilmunya dari ustaz-ustaz yang lain, atau mungkin juga saudara-saudara atau ikhwan semua sudah mendapatkan ilmunya lebih. Ini mungkin lebih mengingatkan lagi mengenai utamanya Lailatul Qadar, dan kita mudah-mudahan sebentar lagi siap untuk menyambut 10 hari terakhir, baik dengan i'tikaf atau tidak dengan i'tikaf, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita idrok mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.